biar ku jadi awannya, agar kita selalu bersama. Andai kau menjadi sang duyung, biar ku jadi karangnya, agar kita sentiasa bersua. Andai kau menjadi merpati, biar ku jadi sang bayu, agar kita sering bertemu. Andai kau menjadi puisi, biar ku jadi melodi, bersama kita bernyanyi. Andai ku menjadi rembulan, sudikah engkau menjadi kejora hingga pagi nanti. Andai esok aku menjadi tanah, sudikah engkau menjadi bunga menghiasi dadaku. Andai esok aku menjadi tanah, sudikah engkau menjadi bunga menghiasi dadaku. Biar ku jadi sang bayu, agar kita sering bertemu. Andai kau menjadi puisi, biar ku jadi melodi, bersama kita bernyanyi. Andai ku menjadi rembulan, sudikah engkau menjadi kejora hingga pagi nanti. Andai esok aku menjadi tanah, sudikah engkau menjadi bunga menghiasi dadaku. Andai esok aku menjadi tanah, sudikah engkau menjadi bunga menghiasi dadaku. Menjadi tanah, sudikah engkau menjadi bunga menghiasi dadaku.